paralel dengan isu-isu terakhir misalnya filmnya Angry Birds ya, ada karikatur mengenai Muhammad di Denmark segala macam kan, sejumlah kelompok yang disebut fundamentalis itu kan segera mengibarkan bendera perang pada kadar kayak apapun, termasuk sikap kepada Ahmadiyah segala macam, menggunakan karakter-karakter materi, karakter padat, bukan karakter energi atau roh kan gitu. Nah saya itu tanya, Romo Beni kan mengalami sendiri, kita ngadepin jamaah Islam, jamaah Katolik di mana-mana, dan saya tanya itu kira-kira kalau Nabi Muhammad itu ngelihat filmnya Wilders itu kira-kira bersenyum apa tersenyum, kan gitu kan? Kalau Muhammad ngelihat karikaturnya di Denmark itu kira-kira Nabi Muhammad itu marah apa tersenyum? Gusmus, monggo Gusmus. PKB piye Gus? Saya ingin menyatakan kepada Anda semua yang bahwa saya sama Romo Beni kemana-mana ya, dan saya mendapatkan jawaban dari semua jamaah 100% ketika saya tanya, kira-kira Nabi Muhammad kalau melihat karikatur menghina dia itu Nabi Muhammad wajahnya tegang, marah atau tersenyum? Semua 100% menjawab tersenyum. Tersenyum. Terus kira-kira Nabi Muhammad mengutuk atau tidak? Mereka semua hafal Gusmus kalimatnya Rasulullah waktu di Taif itu, Allahumma kaapal ya. Allah mati kami ya, Allah mati kami tak inah ya Allah. Ya aku di NU, NU ini kicara nih. NU itu sama Tuhan aja friend kok. Makanya justru itu kan sama Tuhan kan relax kalau. Enggak, ini serius, kembali ke Rasulullah. Waktu itu Jibril sudah menawari, ketika Rasulullah itu dilemparin batu sama berdarah, Jibril bilang, Mat, kalau kamu mau, mati minta itu. Mat? Jibril, Mat, masuk dulu. Masuk C, apa-apa yang ya begitu ya, anda ini kok ya cemat. Oh Allah aja kita manggil ngomong ya Allah kan gitu kan. Kalau si Sultan baru ngasuh dalam negara Allah enggak, dia sangat demokratis. Ya Allah enggak apa-apa. Coba manggil bapaknya Gusmus. Ini kabar aja di sini. Nanti siapa yang make biar dia balas saya. Nah, terus Jibril mau ngambil gunung itu mau ditimpakan ke Taif dan Muhammad mengatakan, oh enggak usah, Allahumma tiqomi ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang yang menghina saya dan melempari saya ini karena mereka tidak mengerti apa yang dia berbuat. Maka ketika ada film Wilders, ada penghinaan segala macam itu, saya tegaskan kepada semua jamaah yang ketemu sama saya, siapa di antara Anda yang berani bersikap tidak seperti Muhammad? Dan tidak ada yang angkat tangan. Berarti semua tersenyum. Akhirnya mesem kabel, dunia terkabel. Semua mendoakan supaya semua yang salah di dunia ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya rekan-rekan. Itu dia nama dunia. Ya? Sip. Jangan berubah ya. Bicara begini. Sama sering. Dia sering aja saya, Cak. Babi enak loh, Cak. Gitu. Saya bilang yang saya enak-enak, babi jangan enak mengwedor. Ya. Saya sering acara di gereja, saya sering berhadapan dengan jamaah Kristiani dan sebagainya. Kanjeng mengiringi kor gereja juga pernah, cuman dengan teologinya masing-masing kan tidak ada masalah. Jadi coba contohnya jadi supaya yang belum pernah dengar. Jadi ini acaranya Cak Nur sebenarnya. Bang senior saya Cak Nur. Sampai yang malam putus. Nah saya sisi secara fikih ada ahlinya. Ini kita bawakan di Vatikan ketika beliau meninggal, Yohanes Paulus II, dan mereka gembira, ya Allah, kok ada orang Islam mau menyanyikan lagu gereja. Oh, orang-orang paham bahasa Arab. Sementara orang Kristen di daerah Kalibota, di dekat pusat Muhammadiyah, itu selalu terbangan di gereja. Haleluya, haleluya, Yesus Bunda Maria. Hukumnya jelas, moralnya jelas, etiknya jelas, asal semua dimanage dengan baik, insya Allah akan terjadi apa yang dicita-citakan Cak Nur tadi, yaitu negara yang bebas dari penindasan fundamentalisme dalam segala arti, kan gitu ya, kira-kira emang ya, jangan marah ya emang ya. Saya berani ngomong gini karena saya waktu di gereja Pugeran itu kira-kira sekitar 600 jamaah Katolik. Itu terus romo-romonya tak minta maju, saya jejerkan sama istri saya. Kamu salah juga. Akhirnya yang teriak jamaahnya, gelo jadi romo, gelo. Akhirnya masih bisa, ya asuh. Hukum itu kan tingkat di sini baru akhlak, moral, baru cinta. Kalau sudah cinta itu transaksi menjadi tidak material, transaksinya menjadi penuh rasa memberi, penuh rasa menerima. Dan itulah yang terjadi antara kita di bawah Cak Nur selama ini, insya Allah. Ya, kita menjadi penuh cinta kepada siapapun saja. Maka berikutnya saya minta dari temannya Ahmadiyah. Nurul Mustafa artinya cahaya yang terpilih oleh Allah SWT menerangi seluruh Nusantara, mudah-mudahan jariahnya Cak Nur berlaku sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu satu persatu ini. Gus Mus nyuwun sewu belum. Saya sudah sangat kangen karena lama tidak dijusui sama Gus Mus. Kalau kiai misuh itu dapat pahala, ya, kalau yang misuh saya itu maksiat, Gus Mus yang misuh itu kalimat thayyibah. Karena hatinya beda, niatnya beda. Ini terus gitu. Kayak di Indonesia itu tidak peduli BBM naik, cengengesan. Oke, nanti keselesaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan sangat satu persatu siapa yang mungkin Romo Beni dulu lah, karena yang agak 3 km dari jaraknya ya. Oke, Romo Beni, saya persilakan Romo Beni. 1, 2 yang terpenting yang bisa kita hikmai, kita pelajari dari persentuhan antara pandemian dengan jaruh. Ya, Cak Nur Novelis Najib itu kan kita melihat sebagai bapak bangsa, sikapnya jelas terhadap bahwa dia menginginkan bangsa ini sebenarnya bebas dari belenggu yang namanya penjajahan dan terorisme. Ketika kami aktif di gerakan moral nasional, Cak Nur sekali selalu mengingatkan awas bahaya fundamentalis agama dan fundamentalis masa. Dan kita menghadapi sekarang peringatan Cak Nur itu. Maka Cak Nur selalu mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah agar pemerintah itu lebih menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Maka Cak Nur itu menjadi cita rasa kita. Seorang bangsa negarawan yang kita kehilangan sekarang adalah negarawan yang sejati, yang hidup untuk masyarakat dan rakyat. Maka bagi dia agama itu menjadikan semacam agama harus memberikan sebuah pewarna bagi kehidupan bangsa ini, dan agama harus memberikan inspirasi bangsa ini keluar dari ketidakadilan dan menuju kemanusiaan. Dan itulah warisan Cak Nur, yaitu membangun bangsa dan kedaulatan. Bagi Cak Nur yang penting adalah bangsa ini harus membangun suatu kesadaran, cara berpikir, cara bernalar, dan cara relasinya untuk rakyat dan untuk bangsa. Maka bagi Cak Nur, nilai-nilai ketuhanan itu menjadi otentik ketika dia menyintai kemanusiaan dan keadilan. Dan itulah yang dia katakan bahwa Indonesia itu adalah semacam sebuah bunga-bunga yang indah sekali. Dan bunga-bunga itulah yang selama ini oleh Cak Nun dipelihara dengan komitmen kepancasilaannya dan bhinneka tunggal ika. Maka warisan yang besar adalah bagi saya sikap yang plural autentik itu ketika dia mencintai kemanusiaan dan keadilan menjadi cara berpikir, bertindak dan menarap terlebih dia hidupnya, komitmennya untuk bangsa. Dan itulah yang harus kita teladani bersama bagaimana kita dalam memperingati hari-hari ini mengingatkan kepada politik kita bahwa Cak Nun sudah memberi sumbangan besar bagi bangsa ini menyelamatkan keindonesiaan ini. Agar Indonesia tetap selamat ini, maka orang harus kembali kepada roh. Dan roh itu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak dikatakan tetapi dijalankan. Maka kami kehilangan negarawan yang besar, dan negarawan itu tidak perlu dipublikasikan, tetapi dengan diamnya Cak Nun itu sebenarnya kita diingatkan bahwa bangsa ini harus diselamatkan dari dua kekuatan besar, yaitu Cak Nun dan Cak Nun. Cak Nun hampir mirip dengan Cak Nun. Kalau Cak Nun, jadi miripnya itu gini. Kalau Cak Nun, ini teman saya dari Kiai Kanjeng, agak ya biasa kan Kiai Kanjeng itu tidak jelas identitasnya. Kalau Nur Kudis identitasnya jelas. Itu bedanya. Kalau jelas gampang ditembak. Romo, saya mau tanya serius karena Romo ini satu-satunya yang ada di sini yang tidak beragama Islam. Jadi, Cak Nur ini kan juga bukan baik-baik saja karena dia dibutuh banyak orang juga. Bahkan ketika beliau sakit, yang Mbak Umi, saya juga ikut mengalami di rumah beliau. Ada rombongan yang datang dan membentak-bentak Cak Nur dan meminta Cak Nur untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bersiap kepada Cak Nur. Setahu Romo Beni, Cak Nur itu kalau menghadapi kelompok yang seperti itu sikapnya bagaimana? Lihat sikapnya lembut, artinya dia tidak keras bahkan tidak melawan, tetapi sikap dia memaafkan, ini yang luar biasa. Dan itu yang selama itulah yang saya sebut negarawan. Jadi dia mengatasi formalitas, mengatasi identitas keagamaan. Jadi negarawan itu orang yang berani untuk menghadapi orang-orang itu dengan kesantunan. Nah yang sekarang ini kan dikehilangan kesantunan itu, dan kesantunan publiknya nggak ada. Yang sekarang itu siapa? Ya sekarang kita semua ini. Jadi kita tidak ada kesalahan. Saya tidak punya keluarga, jadi agak besar. Jadi marah-marah gitu. Jadi saya aja tenang-tenang aja. Maksud saya gini, ini nyon saya mau, karena ini paralel dengan isu-isu terakhir misalnya filmnya Hilders ya, ada karikatur mengenai Muhammad di Denmark segala macam kan, sejumlah kelompok yang disebut fundamentalis itu kan segera mengibarkan bendera perang pada kadar kayak apapun, termasuk sikap kepada Ahmad Dias segala macam, menggunakan karakter-karakter materi, karakter padat, bukan karakter energi atau roh kan gitu. Nah saya itu tanya, Tom Benny kan ngalami sendiri, kita ngadepin jamaah Islam, jamaah Katolik di mana-mana, dan saya tanya itu kira-kira kalau Nabi Muhammad itu melihat filmnya Wilders itu kira-kira bersenyum apa tersenyum kan gitu kan. Kalau Muhammad melihat karikaturnya di Denmark itu kira-kira Nabi Muhammad itu marah apa tersenyum? Gusmus, monggo Gusmus. BKP piye Gus? Saya ingin menyatakan kepada Anda semua yang bahwa saya sama Romo Beni kemana-mana ya, dan saya mendapatkan jawaban dari semua jamaah 100% ketika saya tanya, kira-kira Nabi Muhammad kalau melihat karikatur menghina dia itu Nabi Muhammad wajahnya tegang, marah atau tersenyum? Semua 100% menjawab tersenyum. Terus kira-kira Nabi Muhammad mengutuk atau tidak? Mereka semua hafal Gusmus kalimatnya Rasulullah waktu di Taif itu, Allahumma kapal ya. Allah mati kaumi ya, Allah mati kaumi pada nama Allah ya Allah. Ya Allah. Ya aku di NU, nek NU ini kisarane. NU itu sama Tuhan aja friend kok.

saya berani ngomong gini karena saya waktu di gereja Bugeran itu sekitar 600 jamaah Katolik. Itu terus romo-romonya tak minta maju, saya jejerkan sama istri saya. Kan salah tinggal. Akhirnya yang teriak jamaahnya, gelo dari romo, gelo. Akhirnya masih bisa, ya asu. Jalan hukum itu kan tidak di sini baru akhlak, moral baru cinta. Kalau sudah cinta itu transaksi menjadi tidak material, transaksinya menjadi penuh rasa memberi, penuh rasa menerima, dan itulah yang terjadi antara kita di bawah Cak Nur selama ini insya Allah. Ya kita menjadi penuh cinta kepada siapapun saja. Maka berikutnya saya minta dari temannya Ahmadiyah, saya mohon dengan sangat. Banyak sekali. Bagi saya Cak Nur bukanlah sebagai guru bangsa. Ketika simbol-simbol Islam di tahun 1664 itu jatuh habis karena PRRI baru kalah, DITI juga kalah, Aceh kalah, saya yang lahir di Sumatera datang ke Jogja. Pada tahun 67-68 Cak Nur memberi arah lagi kepada Angkatan Muda. Orang yang lunglai Angkatan Muda di Sumatera, di Makassar, mungkin Jawa Barat, lunglai karena simbol-simbol Islam itu patah. Cak Nur memberi api, memberi arah lagi. Dan soal pluralisme di akhir itu hanya sebuah lompatan kecil. Beliau beri lagi, katakanlah jembatan-jembatan sebelum itu. Islam yes, partai Islam no, itu sebuah jembatan untuk melangkah ke suatu yang lebih akhir, dan jadilah beliau guru bangsa. Itu yang saya rasa. Itu yang saya rasa. Ketika di akhir hayat beliau, seminggu, mungkin 10 hari sebelum beliau meninggal, Mas Cobali sempat menyampaikan, aduh Ahmadiyah masih perlu kita bela, tapi aku sudah lemah. Beliau masih mengusahakan pertemuan nasional ketika itu. Setelah akhir Mbak Umi, saya dengar dari Mbak Umi, kata-kata beliau pada hari-hari terakhir juga adalah Ahmadiyah belum kita bela, belum sempat kita bela. Itu satu hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh jemaah Ahmadiyah. Dan inilah yang menjadikan bahwa beliau bukan hanya guru bangsa, tapi benar-benar pendekar negara ini, pendekar bangsa yang tidak akan bisa dilupakan. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan orang keliru menyebut Cak Nur dan Cak Nun dan Nun dan Cak Nur. Karena saya mendapat banyak keuntungan dari kekeliruan orang. Karena yang disangka pintar itu saya, dan saya sering dipuji orang karena tulisannya Cak Nur dengan tulisan saya. Cuman kalau pas tidak setuju sama Cak Nur, yang dimarahi saya juga. Saya dimarahi di ujung pandang. Saya tidak setuju sama pendapat saudara itu. Apa ya mas? Itu tulisan saudara. Tulisan mana? Diambil sama dia. Ini loh. Cak Nur. Ya, tapi kalau yang menguntungkan saya senang. Selalu keliru Cak Nur, Cak Nur. Jadi saya Cak Nur ya. Saya terus sambil jalan di mau masuk pesawat. Ini mau menjawab enggak dia kecewa. Mau jawab iya saya bohong. Jadi ditutup saya. Enggak perlu dong dia tidak jelas dulu. Karena hidup itu kan kadang-kadang memang tidak jelas kan. Kadang-kadang makanya nama laki perempuan kan tidak penting dalam mereka. Terus begitu masuk pesawat masih ya Cak Nur kan. Itu lagi saya asing, gak jelas lagi sikap saya. Begitu dia naruh tas di kabin, mau duduk, dia masih ngiwok saya. Cak Nur ya. Kan hamur kolis majid. Oh, lalala. Nasibku, tapi alhamdulillah saya diberkahi Cak Nur. Bu. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih nih, Gus Mus nanti baca puisi, tapi saya minta dulu Mas Tujiwo Tejo untuk maju ke depan. Ini saya kira vokalnya yang bisa menandingi Cak Nur ini Jodha Jain. Yang jenis vokalnya dihadiahi Allah di Anugerah Alam. Jadi dengan jenis vokal energi dan power yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Jodha Jain. Untuk pertama kalinya kumpulan. Sekarang saya persilakan Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu di acara sampai ke depan, mungkin barangkali karena ada saya adalah salah satu murid beliau, almarhum Komponis Majid. Yang saya kagumi dari Cak Nur, karena saya adalah seorang akademisi, adalah Cak Nur selalu mengajak kita untuk menggabungkan antara masa lalu dan masa kini, antara kitab-kitab kuning yang seperti yang saya pelajari di pesantren dengan kitab-kitab putih, buku-buku yang tadi berbahasa Inggris, Jerman, dan lain-lain. Itulah yang menarik bagi saya, bahwa perpaduan antara masa lalu dan masa kini adalah Indonesia yang kita cita-citakan. Sebab kalau kita hanya terjebak pada masa kini, kita tidak tahu bagaimana perjuangan masa lalu yang sangat luar biasa itu. Itu yang saya belajar dari Cak Nur. Selanjutnya yang saya belajar dari Cak Nur adalah soal toleransi. Cak Nur mengatakan bahwa toleransi adalah inti dari agama, inti dari bangsa, dan inti dari kemanusiaan itu sendiri. Karena itu menurut saya nilai ini yang hilang pada bangsa ini. Kalau seandainya kita tahu bahwa toleransi merupakan kebajikan, merupakan kebaikan, tentu saja tidak akan ada penindasan terhadap Ahmadiyah, penindasan terhadap kelompok minoritas, tidak ada lagi. Saya baru tadi malam mendapat laporan bahwa ada sebuah gereja di Ciledug yang tidak bisa melaksanakan peribadatan. Ini tidak lain dan tidak bukan karena bangsa ini belum begitu meyakini toleransi sebagai sebuah kebajikan. Saya berharap dalam peringatan 1000 tahun Bapak dan Cak Nur ini, 1000 hari Bapaknya Cak Nur ini, kita semua mampu meyakinkan diri kita bahwa toleransi adalah harga mati, dan itulah warisan Cak Nur yang diberikan kepada kita semua, toleransi kepada kelompok minoritas, baik itu dalam intraagama maupun antaragama. Karena itu Pak Lamardi, kalau Cak Nur mengatakan kita harus bela Ahmadiyah, saya sebagai muridnya akan mengatakan kita semua harus bela Ahmadiyah. Hidup Ahmadiyah. Tadi kan Cak Nur itu 3 km rumah beliau, Pak Mahathir Majid, itu dari gereja tertua di Indonesia. Dan itu sampai hari ini belum pernah ada masalah. Jadi kalau hari raya teman-teman Kristiani di sana ikut bikin ketupat, kalau pas hari Natal orang-orang Islam ikut ngombyongi, tidak ikut Natalan. Ikut ngombyongi secara budaya. Ngombyongi itu apa bahasa Indonesianya? Pokoknya ikut berpartisipasi gitu. Dan itu tidak ada masalah. Di desa saya, Gus Mus, ayah saya Masumi, tapi Nahdlatul NU juga, bikin koperasi, bikin sekolahan, bikin perpustakaan, bikin macam-macam. Kepala koperasi setiap usaha untuk antri minyak, beras, dan seterusnya, itu yang diangkat oleh saya adalah ketua PKI desa saya. Jadi saya dari kecil pergaulan saya dengan PKI. Jadi kalau sekedar sesama Islam yang lain, saya PKI dari kecil kok. Dan ketika sekolahan kami dipinjam oleh Muhammadiyah, di kepakian Muhammadiyah, kita kasih itu sekolah, dikasih nama Muhammadiyah, baru itu biaya dari kita, dengan syarat kepala sekolahnya harus dari NU. Nah, jadi cuma saya campur aduk dan karu-karuan. Jadi kalau pas terawehan itu ya, pas terawih itu ya, kalau yang mau berhenti, berhenti, mau terus-terus. Nah, itu. Dan lama-lama tidak ada masalah terawih 2, 3, 11, karena itu tidak ada yang terawih juga. Ini. Bersama Jawa Tejo kita jadikan terima juara malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya salah satu orang yang kagum pada Cak Nur ketika saya beranjak masuk kuliah. Tidak ada orang yang lupa pada Janur kalau ikut aktif di ekstra organisasi AMD. Salah satu kekuatan Janur adalah nilai dasar perjuangan. Janur mengajarkan begitu kuat, lembut dalam kekuatan, lembut dalam hak, tegas dalam perbedaan. Penelusuran saya cukup jauh tentang apa yang diajarkan Janur. Saya berangkat ke Bandung. Saya coba temui beberapa rekan. Enam saya beri dengan Sari, Bang Imat yang waktu itu sudah pergi keluar, dan yang saya dapatkan adalah kata toleransi Janur sampai dengan dia dengan pendeta kapur Protestan yang begitu sangat punya akurasi dan determinasi. Kalau lihat sidatnya itu Imam Ghazali. Kalau jenggotnya PKS. Kalau kaosnya Madura. Cuman saya agak kecewa karena di jidatnya menunjukkan beliau belum khusyuk sholatnya. Mata hitam itu. Mulai nanti malam saya sarankan kalau pas sujud digini-gini supaya agak hitam-hitam semua, lebih sekusek gitu. Bismillah, sebelum kita sampai ke klimaks dari refleksi terhadap Janur, Ria Bukusmu sama Mas Sujio Tejo, saya minta Mas yang membacakan kalimatnya Janur dan Cak Fuad membacakan kalimatnya Janur in its language. Kemudian Kia Kancing akan menyelingi ini supaya kita tidak, supaya kita agak masuk ke wilayah estetika sedikit dengan sebuah nomor. Tapi Mas yang satu silakan dulu. Which one terserah Mas, ada tiga yang kita siapkan. Aside from asking from God protection from envy within ourselves, we also ask that we can be freed from the envy that we convey towards others. نعوذ بالله من شر الحسود ونسأله أن يجنب الحسد منا ويجنبنا الحسد. Kita kagumi. Ini gamelan kan niru-niru Cak Nur nih. Dia dari Jawa tapi berusaha mengucapkan bahasa-bahasa global. Jadi dia mencoba mengucapkan Arab, mengucapkan Barat, mengucapkan jenis etnik dan jenis bangsa apapun, tapi tetap dengan karakter kita. Kira-kira begitulah kalau di bidang musik kayak begini. Nah, karena Mas Jiwa Tejo ini kan Salih, seorang ahli suluk, seorang dalang yang luar biasa, dan ini, wah ini Jaludin Bumi medisi kesekian. Nek di dandang gulokis itu kita paksa sedikit supaya ada bunyian Jawa, gimana Mas? Ayo. Saya ini mental tahun ini dia. Mihajin kau miring benar. di monggo yen ing bukan menghina Janun, saya justru memuji Bapak Pandung. Pemimpin kita, salah satu kekurangan pemimpin kita adalah kurang teruji dalam menguasai perempuan. Karena menurut pepatah Tiongkok yang saya dengar dari Mas Hengki Kurniadi kemarin di Surabaya, kalau kau sanggup menguasai satu perempuan, kamu sama dengan menguasai 1000 serdadu. Padahal MH ini zaman dulu loh ya. Cuma sekarang saya jadi peringatan Janur, untuk peringatan Janur terus kalau saya izin tinggal lakumu ya koyok mono kan mesta aku ini sinau di Jakarta itu ya yang nomor satu sekali Rendra, dia masih kalah sama Rendra. Habis itu Eros Jarot. Eros Jarot itu hampir semua, enggak popol lah uangnya, hampir semua perempuan setengah bayar di Jakarta, Pak Nuh. Kalau kita tanya, lagu Merapi Alam, soalnya bilang, itu diciptakan Eros buat aku loh. Cuk Eros itu. Tapi masih kalah sama Emma. Eros enggak ada. Nah, sekarang yang aku mau bilang untuk peringatan Janur, Janur, saya melihat peringatan ini enggak ada gunanya. Adanya Pak Taufik Kemas di sini juga enggak ada gunanya. Adanya Gus Gus di sini, meskipun saya pernah suan Kerembang, enggak ada gunanya. Kalau belum ada fatwa bahwa untuk kasus Indonesia naik haji lebih dari 2 kali haram hukumnya. Karena kalau 200.000 orang tiap kali naik haji lebih dari 2 kali, saya hitung-hitung ditabung untuk bangun muamalah, untuk bikin rumah sakit murah, untuk bikin bengkel murah, bikin studio murah, bikin pengawal untuk beres. Nama menko-menko kita Muhammad Nuh, tapi saya enggak tahu apa masih kecipratan Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri naik haji cuma sekali. Yang kedua, saya enggak melihat ada Cak Nur dan Cak Nun hidup di sini ada gunanya. Cak Ihsanuddin apa Nursi ada gunanya hidup di sini. Kalau para perempuan gini, saya kemarin nonton film 300 Janur. Katanya begini, orang Sparta itu hanya 300 orang berani menghadapi 30.000 orang Persia. Sekarang saya tantang, sebetulnya harga minyak kan tidak usah naik Pak Nur, kalau perjanjian kontrak-kontrak asing itu menguntungkan Indonesia, kalau perlu kita batalkan. Nah, maksudku, sekarang pun ayo kita lakoni, aku gelem. Cuman sekarang, Cak Nun, Pak Taufik Kemas, Cak Nun, berani gak membuat perempuan-perempuan di Indonesia membuat laki-lakinya berani perang? Itu aja. Itu aja. Dan yang ketiga, percuma ada Ihsanuddin Nursi di sini kalau masih ada mitos bahwa BUMN adalah persoalan mati hidupnya bangsa, karena beliau pernah ngomong di TV APBN hanya 2/3 perekonomian, apa 20% perekonomian nasional, 80% adalah ekonomi rumah tangga dan ekonomi industri. Hanya untuk menyelamatkan APBN berimbang, APBN dinaik, BBM naik, semua oleh secara ini. Percuma ada Janur. Aku serius lagi Janur, tanya ini saja. Sampean boleh bilang bisa menguasai orang wedok, tapi sampean gak iso ngatasi keadaannya. Thank you. Terima kasih Bung Tejo. Ini kalau gini, kalau dibayang dia ini jurusannya Bima, punya anak lebih gila lagi. Kalau Bima itu cuma berdiri, gak mau pakai kromo inggil, tapi anaknya lebih gawat lagi. Dia berani memaki-maki Totoro Guru. Nah, Bima punya anak Ontoseno, ini lebih kurang ajar. Punya anak lagi Ontoseno namanya Sujiwo Tejo. dia sangat membutuhkan Rasulullah saja. Rasulullah saja itu begitu melapang hatinya sehingga orang-orang macam dia juga selalu dicium tangannya oleh Rasulullah. Ya? Jadi saya sangat sayang, sangat cinta sama dia. Segala fitnahnya saya anggap sebagai ungkapan cinta. Kalau perempuan aku nggak fitnah. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi Allah wallahi. Teman-teman sekalian, saya tidak boleh menggeser ini dari Canur ke saya. Soalnya aku tinggi kromo tak paten teman-teman. Oke, Mas sekalian, waktu kita sudah sangat mendesak, saya mohon dengan sangat sekarang, Gusmus sudah menyiapkan satu puisi. Dengan saya mohon jangan langsung baca puisi, karena sebenarnya endapan sublimasi dari seluruh yang kita alami pada malam hari ini ada di genggaman tangan beliau. Karena beliau ini Mustafa punya anak Bisri, Bisri punya anak Mustafa, punya anak Bisri, punya anak Mustafa, punya anak. Aneh itu kan, seperti ya, Ihsanuddin punya anak Nursi, anaknya Ihsanuddin, anaknya Nursi lagi. Beliau ini, kalau saya pernah menyanyikan Tombo Hati, yang berjasa adalah kakek beliau, karena kakek beliau yang sebenarnya mengarang dan mengoperasikan lagu Tombo Hati itu. Jadi Mustafa Bisri, bapak beliau Bisri Mustafa, mbah beliau Mustafa Bisri. Batas lagi Bisri Mustafa. Di mulai Bisri Mustafa sampai bumi tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Umi dan sekalian yang hadir. Jombang itu memang luar biasa. Menyumbangkan putra-putra Indonesia itu memang luar biasa. Ada di kalangan kiai disebut Maha Kiai Al-Allama Hasyim Asy'ari. Dia dulu dari kiai-kiai di Indonesia. Ada putranya Wahid Hasyim, ada putranya Wahid Hasyim Rahman Wahid. Di Jombang ada depan di tepi Mas Muni. Ada yang Cak Durasin yang perempuan membawa lutut sampai ke Indonesia. Ada Air Najib, ada Cak Nur Khalis Najib. Dan malam ini kita memperingati seibu hari dari Cak Nur dan orang yang mewakili semua tokoh-tokoh Jombang itu, Air Najib. Ada Cak Nurnya sedikit, ada Gus Durnya sedikit, ada Asmuninya sedikit. Saya mau komplit sendiri ya. Cak Nur menurut saya adalah, kalau menurut tamsil yang biasa, yang klise tentang gajah, Cak Nur itu orang yang sudah melihat gajah secara keseluruhan. Kalau ada orang yang hanya melihat gajah itu dari kakinya saja, kemudian dengan ngotot rasa bahwa gajah itu ada seperti punggung yang melihat seperti kipas tanah, yang melihat telinganya saja, ada yang katanya seperti pecut karena lihat ekornya saja, yang kayak larang karena lihat matanya saja. Cak Nur itu melihat gajah satu, karena Cak Nur itu bukan hanya memperhatikan tapi menghayati betul apa yang pertama datang di Bang Ahmad Tanjung? Jadi menghayati betul apa yang dikatakan oleh pemimpinnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang saya yakin dipegang teguh oleh Cak Nur adalah dawuhnya Kanjeng Nabi yang menyatakan bahwa orang itu tetap pandai selama orang itu mau belajar. Kalau seseorang berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Cak Nur belajar minal mahdi ilal ladi, tidak pernah berhenti. Dia mempunyai pedoman, kita selalu mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, karena kita masih dalam proses menuju kepada jalan yang lembang itu. Kerendah hatian ini, tawaduk dari Cak Nur inilah yang menyebabkan Cak Nur terus belajar. Sekarang banyak sekali orang yang baru melihat kakinya gajah lalu merasa yakin bahwa itu gajah dan mengatakan di mana-mana bahwa gajah itu kayak bumbung. Dan orang yang mengatakan gajah tidak kayak bumbung, dia marah, kena mati. Janur mempunyai referensi marajik yang luar biasa. Dia baca A, dia baca B, dia baca C. Sementara banyak yang lain hanya membaca A saja lalu mengatakan kebenaran adalah A. Hanya membaca B saja lalu mengatakan yang benar adalah B saja. Maka yang demikian ini kagetan. Lihat ada amat yang kaget, lihat Cak Nur kaget. Kamu begitu berani di Gusti Allah. Cak Nur ketawa saja. Tadi pengakuannya Cak Nur sendiri, Cak Nur kalau ketemu dengan Cak Nur itu ketawa saja. Cuma ya geli lah. Oh makhluk Gusti Allah kok orang yang seperti ini. Menurut saya tadi saya keluar sebentar untuk minum kopi dan ditanya sama wartawan tentang Cak Nur. Saya bilang Cak Nur itu mungkin satu-satunya kalau tidak salah satu di antara sedikit yang mengalami Islam secara benar. Itu menurut saya, menurut orang lain silahkan. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena dia belajar tentang Islam. Belum belajar. Baik, saya tidak usah mempermalam apa mempermalam. Ini saudara saya namanya Ain Najib ini orang sufi. Sama dengan Gus Dur. Jadi banyak yang enggak paham gitu. Dalam sufi ada makalah ungkapan tahallak bihulukil ilah, berperangailah, perangai Tuhan. Kalau sedang berperangai Tuhan, maka dia tidak demokratis. Tuhan kok demokratis ya? Langsung ini harus gini, harus gini, gini. Itu Gusto sering. Dalam skala yang kecil, Canun juga begitu. Dipanggil di tokoh-tokoh, mulai kakaknya sendiri gak sungkan-sungkan, tak kuat sini, duduk sana itu, duduk sana Romo, ini dipanggil Romo tapi di bahasa air. Gak pun saya tidak akan membalas, nanti orang jadi jumbo. Mana yang saya, mana yang cantik. Saya membuat puisi, sebetulnya bukan puisi lah, bukan puisi, saya itu kan penyair orderan asal kamu cahaya murni, namamu cahaya murni dari sinar maha cahaya, kau terangi akal budi dan nurani, namamu cahaya murni, kau pancarkan cahaya ilmu ke pikiran anak-anak negerimu. Namamu cahaya murni, kau tebarkan nur kasih sayangnya ke hati siapa saja. Namamu cahaya murni, dari ketinggian kau suarkan kearifan dalam gelap kejumudan. Namamu cahaya murni, semoga kiranya sang maha cahaya terang buburmu hingga surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.